Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'di. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, atau lebih tepatnya hadis-hadis yang telah dipulih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, hadis-hadis yang sahih dari Al-Adabul Mufrad dikumpulkan dalam Sahih Al-Adabul Mufrad. Dan kita terakhir kemarin masih atau telah mengambil hadis Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu ta'ala yang menjelaskan tentang muakibat kata-kata atau lafaz-lafaz zikir yang bersambung beriringan yang memiliki keutamaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya lafaz-lafaz tersebut la yakhibu qailuhunna, tidak akan binasa, tidak akan mendapatkan kerugian, tidak akan tersia-siakan orang yang mengucapkannya, tidak akan mendapatkan al-khaibah, al-khusran, dia jauh dari kerugian, yaitu zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, yang diucapkan sebanyak 100 kali. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain tentang keutamaan 4 lafaz zikir ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan ahabbul kalami ilallahi arba, perkataan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa taala itu ada 4: subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh benar-benar aku mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar, ini lebih aku cintai daripada dunia, daripada dunia, karena lafaz-lafaz zikir yang mulia ini sungguh mengandung banyak kebaikan. Jama'at al-khayra kullah, mengandung banyak kebaikan fi maqamis sana'i 'alallahi wa ta'zimih, di dalam kedudukan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala dan mengagungkannya. Subhanallah, di situ ada bentuk Naam, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan dan aib. Alhamdulillah. Naam, bentuk penyerahan segala bentuk pujian dan sanjungan seluruhnya hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, kalimatut tauhid yang memiliki banyak keutamaan dan kemuliaan, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadahan. Allahu Akbar juga mengandung bentuk pengagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk sering berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap waktu dan keadaan, menggunakan lafaz-lafaz ini terlebih ketika di akhir sholat 5 waktu dan juga ketika zikir di pagi dan sore hari. Nah, dan ini adalah hadis yang terakhir dari bab yang kemarin, Sayyidul Istighfar, yang berisi tentang keutamaan beristighfar dan memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita katakan hadis yang terakhir? Karena hadis yang akan kita baca dari kitab Paun al-Haris Somad ini, yaitu hadis yang ke-624, ini sebenarnya adalah hadis untuk bab yang baru, sebagaimana di dalam kitab yang asli Al-Adabul Mufrad di sini ada bab yang baru, yaitu bab doaul akh bidhahril ghaib. 6. Yang mana di dalam bab yang baru ini, doaul akhi bidhahril ghaib, ini adalah hadis yang kedua. 624 ini adalah hadis yang kedua. Mana hadis yang pertama? Hadis yang pertama adalah hadis yang ke-623. Itu hadis yang pertama di dalam bab yang baru ini. Akan tapi tidak disyarah oleh Syekh Zaid rahimahullahu taala, itu karena hadisnya dhaif, hadisnya lemah. 6. Sehingga hadis yang akan kita baca ini tidak ada kaitannya dengan bab yang sebelumnya. 6. Kita sudah masuk pada bab yang baru. Qala al-muallif rahimahullahu taala, babu du'ail akh bi dhahril ghaib. Bab yang menjelaskan tentang doaul akh, doa saudara sesama muslim untuk saudaranya bi dhahril ghaib. 6. Dengan tanpa sepengetahuannya. Dan syahid atau makna dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ini, beliau ingin menjelaskan kepada kita semua tentang doa al-muslim li akhihi fi dhahril ghaib. Beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan doa yang dipanjatkan oleh seorang muslim kepada saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya. Ini memiliki banyak keutamaan di dalam syariat Islam, memiliki banyak kemuliaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ketika seorang muslim mencintai saudaranya, karena Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya, yang mana saudaranya itu tidak tahu kalau sedang didoakan kebaikan, maka ini adalah suatu hal yang memiliki banyak keutamaan. Di dhahril ghaib maksudnya adalah bainahu wa bainallah, antara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dia yang tahu, dan Allah Subhanahu Wa Taala, baik dia doakan saudaranya tadi ketika dalam sholatnya, atau ketika dalam sujudnya, atau di malam-malam harinya dia doakan kebaikan untuk saudara-saudaranya. Di antara keutamaannya adalah annahu du'aun mustajab, bahwasanya itu merupakan doa yang akan dia kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika engkau mendoakan kebaikan untuk saudaramu dengan tanpa sepengetahuannya, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Janji dari Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula faidilah atau keutamaan yang kedua, wakkalallahu malakan. Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang malaikat yang akan mengatakan kepada orang yang berdoa untuk saudaranya tadi, amin. Malaikat tadi mengatakan, amin walaka bimithal. Semoga Allah mengabulkan doamu dan untukmu dengan yang semisalnya. Engkau mendoakan kelancaran rizki untuk saudaramu, mendoakan kesembuhan untuk saudaramu, mendoakan berbagai macam bentuk kebaikan untuk saudaramu, maka diaminkan doamu oleh malaikat dan untukmu juga yang serupa. Ini diantara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang mau mendoakan kebaikan untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya. Sehingga mereka para salafun salih, sebagian mereka, idza uridat lahu hajah da'a li akhihi bi hajatihi fayustajabu lahu wa fi nafsi fayaumul khair. Mereka para salafun salih, orang-orang yang semangat di dalam melakukan kebaikan, mengetahui sungguh betapa besarnya keutamaan dari amalan ini, mendoakan kebaikan sebagai saudaranya tanpa sepengetahuannya, sampai-sampai sebagian mereka ketika memiliki sebuah hajah, sebuah kebutuhan, dia akan mendoakan untuk saudaranya dengan kebutuhannya. Dia butuh rizki, dia butuh harta, dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan kepada saudaranya. Dia butuh kesehatan, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya saudaranya si fulan atau si alan diberikan kesehatan, atau doa-doa yang baik yang lainnya, dimudahkan segala urusannya, dia mintakan untuk saudaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yustajabu lahu wa fi nafsihi, sehingga dikabulkanlah doa tersebut untuk saudaranya dan untuk dirinya. Fa ya ummul khair, sehingga kebaikan pun naam menjadi umum, semuanya mendapatkan kebaikan, baik dirinya sendiri maupun saudaranya tadi yang didoakan dengan kebaikan dengan tanpa sepengetahuan dari saudaranya. Naam, ini maksud dari bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Naam, kita baca hadisnya. Hadis yang ke-624. Qala haddatsana Bishr ibn Muhammad, qala haddatsana Abdullah, qala akhbarana Haywa, qala akhbarana Syurahbil ibn Syarik al-Mu'afiri, annahu sami'a Aba Abdurrahman al-Hubuli, annahu sami'a As-Sunabihi, annahu sami'a Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Yaqulu, sanad hadis ini sampai kepada sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, inna da'watal akhi fillahi tustajab, sesungguhnya doa saudara yang dibangun persaudaraan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala itu tustajab, ai doa yang fi dhahril ghaib, yang dilakukan dengan tanpa sepengetahuan saudaranya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya enam hadis yang demikian yang berisi tentang apakah itu dikabulkan, apakah itu tidak dikabulkan, tentu tidaklah diucapkan melainkan dari wahyu dari Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga hadis yang mauquf ini sampai kepada sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala ini memiliki hukum marfu. Hukum marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna da'watal akh, sungguhnya doa dari seorang muslim untuk saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya, maka itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Marqali rahimahullahu taala, hadzal atharu muttafaqun ma'al haditsis sahih alladhi sayati ba'dahu fi thubuti thawabid da'i lil mu'minina wal mu'minat. Asar ini, asar Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala, ini sesuai dengan hadis yang sahih yang akan datang penyebutannya. Hadis yang akan datang penyebutannya nanti setelah ini tentang penetapan pahala bagi orang-orang yang berdoa mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin, baik laki-laki maupun perempuan, maupun perempuan. Naam, doa yang tulus, yang ikhlas dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa sepengetahuan saudaranya. Dan tentu hal tersebut kata para ulama merupakan dalilun ala nushhi wa salamatil qalb minal hilli wal aqdi. Tentunya doa seorang muslim kepada saudaranya dengan tanpa sepengetahuannya ini merupakan dalil tentang ketulusan niatnya, ketulusan hatinya, dan keselamatan jiwanya dari perbuatan iri dan dengki. Naam, karena tidak mungkin orang yang memiliki hati yang dengki, yang iri, dia akan mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Pasti orang yang memiliki hati yang bersih, tidak ada iri dan dengki kepada saudaranya, itulah yang mau akan mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Naam, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara keselamatan hati, kesucian jiwa dengan berdoa. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, para sahabat, mereka berdoa, "Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa saudara-saudara kami, yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam hati-hati kami adanya perasaan iri dan dengki, hasad kepada orang-orang yang telah beriman. Sebelum kami, kebaikan doa, kebaikan hati itu terkumpul dengan doa yang tulus yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ay inna da'watakal mukhlishah ayyuhal muslim allati tahtasibu fiha al ajra li akhika al muslim yastajibullahu laka fiha. Maksudnya adalah doamu yang tulus, yang ikhlas, wahai seorang muslim yang engkau harapkan padanya pahala untuk saudaramu sesama muslim, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Allah akan mengabulkannya. Allah tidak akan menyia-nyiakan doamu. Wala yajuzu an yastabati al-muslimu da'i al-istijabah ay ijabatad da'wah. Dan tidak diperbolehkan seorang muslim untuk menganggap lambat adanya pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ijabatud da'wah, pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dia yastabti. Kenapa Allah belum mengabulkan doaku? Kenapa doaku belum dikabulkan? Tidak ada bentuk pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan akan dikabulkan? Tidak boleh seorang muslim mengatakan demikian atau ada prasangka demikian di dalam hatinya ketika dia telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah berdoa, jangan menganggap lambat atau menganggap doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa da'watud da'i la tadhi. Karena doa orang yang berdoa kepada Allah itu tidak akan tersia-siakan sama sekali. Tidak ada kata sia-sia sedikit pun. Imma an yuhaqqiqallahu lahu talab alladhi talabah wa imma an yashrifa anhu minas su'i wal makruhi ma la ya'lamu wa imma an yadakhirahallahu lahu ila yaumil qiyamah. Karena orang yang telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, tentunya dia akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara ini. Yang mana tiga perkara ini semuanya merupakan kebaikan baginya. Yang pertama, kata beliau rahimahullahu taala, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala segera mewujudkan permintaannya dari apa-apa yang dia minta atau apa yang dia mohon. Dia misalnya memohon keturunan, Allah bisa jadi langsung memberikan keturunan kepadanya, memudahkannya untuk menikah. Allah mudahkan urusannya untuk segera menikah. Allah mudahkan untuknya bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Bisa jadi demikian. Allah segera mengabulkan dan mewujudkan keinginan dan permohonannya. Wa imma, atau kalau dia tidak mendapatkan itu segan dengan segera, dia mendapatkan perkara yang kedua, yasrifa anhu minas su'i wal makruh. Allah akan memalingkan darinya dari kejelekan dan perkara yang dibenci, dari apa-apa yang dia tidak ketahui. Allah menyelamatkan dirinya dari mara bahaya, Allah menolongnya dari perkara-perkara yang jelek yang dia tidak sadari, dia tidak ketahui. Karena sebab apa? Karena dia telah berdoa, dia telah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memalingkan dirinya dari berbagai macam bentuk kejelekan dan kebinasaan. Qala wa imma, atau perkara yang ketiga, dia akan an yadakhirallahu lahu ila yaumil qiyamah. Pahala doa tadi Allah simpan baginya nanti pada hari kiamat kelak. Sampai pada hari kiamat kelak dia berdoa terus menerus siang dan malam, tidak pernah terputus asa, tidak menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dia melihat hasilnya. Jangan menyerah, jangan berhenti. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpankan untukmu pahala doamu, nanti pada hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat tersebut fil waqtil ladzi huwa fi amassil hajati ila maghfirati dzunubi wa raf'i darajati wa mahwi khathiati. Pada hari kiamat nanti adalah waktu yang mana dia sangat-sangat butuh untuk atau kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya yang tinggi di sisi Allah dan menghapus kesalahan-kesalahannya. Dari mana itu dapatkan? Dari doa yang selama ketika di dunia dia panjatkan. Naam, Allah simpan seluruhnya pahalanya nanti ketika di hari kiamat diberikan dengan ampunan dosa, pengangkatan derajat dan penghapusan kesalahan. Qala fad-du'a la yadhi'u abadan. Maka doa itu tidak akan sia-sia selama-lamanya. Sehingga tidak boleh seorang menganggap remeh permasalahan doa dan juga dia tidak boleh sama sekali menganggap pengkabulan Allah Subhanahu wa taala itu lambat. Qala wa min mawani'i ijabatid du'a'il istibta. Dan kata beliau rahimahullahu taala di sini, di antara penghalang terkabulkannya doa itu adalah al-istibta, menganggap lambat. Allah Subhanahu wa taala tidak segera mengabulkan doaku. Kapan doaku dikabulkan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memberikan permintaanku? Jangan mengatakan demikian, jangan ada prasangka demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang dilarang syariat. Ayyakulal muslim da'autu falam yastajibli. Aku sudah berdoa, aku sudah memohon, tapi tidak ada pengkabulan untukku. Fa inna hadza min mawani'il ijabah. Karena sungguhnya ini merupakan naam bentuk-bentuk terhalangnya seseorang dari pengkabulan Allah Subhanahu wa taala untuk doanya. Qala li'annaka la tadri la'allallaha qad istajaba lak aw sarafa 'anka syarran aw iddakharaha lakal yaumil qiyamah. Karena sungguhnya engkau tidak mengetahui, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengabulkan doamu atau Allah Subhanahu wa taala memalingkan darimu berbagai macam bentuk kejelekan tanpa engkau sadari. Atau kemungkinan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menyimpannya, naam, pahala doamu tersebut untuk dirimu nanti pada hari kiamat kelak, yang waktu itu engkau sangat-sangat butuh terhadap amal kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faltakun ala thiqatin tammah bi anna du'aaka lan yadhi. Maka hendaknya engkau berada di atas thiqah tammah, kepercayaan yang sempurna. Naam, betul-betul merasa thiqah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya doamu itu tidak akan sia-sia. Bal sayatika khairuhu walau ba'dahin. Bahkan nanti akan datang kepadamu kebaikan darinya, kebaikan dari doa-doa yang kau panjatkan, baik untuk dirimu sendiri atau untuk saudara-saudaramu sesama muslim, sesama fillah karena Allah taala, meskipun nanti datangnya setelah beberapa waktu. Li'annaka tatlubu min karimin ghani tabarakallahu taala wa rahimin bi ibadi. Karena sungguhnya engkau telah berdoa, telah memohon kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Kaya, tabaraka wa taala wa rahimin bi ibadi, dan sungguhnya engkau telah memohon dan meminta kepada Zat yang Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Naam, sehingga ini faedah yang besar. Naam, yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala dari ibadah doa, berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik doa kebaikan untuk diri sendiri maupun doa kebaikan untuk saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya. Naam, masih ada beberapa hadis yang lain dari bab ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan di sini, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.